لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام ابن القيم رحمه الله فعزى سبحانه نبيه بذلك وأن له أسوة بمن تقدمه من المرسلين وعزى أتباعه بقوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. الله سبحانه وتعالى menghibur nabinya bahwa tidak ada satu ucapan pun dan satu sikap pun yang disikapkan oleh umat terhadap Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam kecuali ucapan dan sikap itu pun sudah dilakukan oleh umat-umat terdahulu terhadap nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Wa'azza atba'ahu biqaulihi, dan juga Allah Subhanahu wa taala menghibur pengikut Rasul alaihi salatu wassalam dengan ucapannya, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian menyangka bahwa kalian begitu saja masuk ke dalam sorga dengan mudah dan gampangnya. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum, padahal belum datang kepada kalian apa-apa yang telah datang kepada umat-umat sebelum kalian. Massathumul ba'sa wad-dharra, mereka ditimpa kesusahan, kesulitan, penderitaan. Wazulzilu, dan mereka digoncang dengan berbagai macam permasalahan, tekanan dari orang-orang kufar. Hatta yaqul ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah, sampai berkata para rasul dan orang-orang yang beriman besertanya, mata nasrullah, kapan gerangan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ala inna nasrallahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu sudah sangat dekat, tinggal kita senantiasa bersabar dan bersabar dan yakin bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang dan itu pasti. Wa qawluhu ta'ala alif lam mim ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun, apakah manusia ini menyangka bahwa mereka dibiarkan begitu saja untuk mengatakan kami beriman, wahum la yuftanun, sementara mereka belumlah diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak betul-betul apa yang mereka ucapkan itu sebagai satu keyakinan bahwa mereka betul-betul beriman kalau setelah diuji. Karena sekedar mengucapkan, semua orang bisa mengucapkannya. Baik. Apalagi orang-orang munafikin, sangat mudah dan gampang untuk mereka menyatakan keimanannya. Ketika mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka langsung mengatakan, nashhadu innaka la Rasulullah. Allah langsung balasnya, wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Langsung Allah membongkar pernyataan dusta orang-orang munafikin bahwa mereka mengimani Rasul sebagai seorang Rasul memang. Ternyata itu ucapan di bibir saja, tidak tertanam dalam hati sanubari mereka sebagai satu keyakinan. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falyalamanna Allahu alladhina sadaqu walyalamanal kadhibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, umat-umat terdahulu, dengan sekian banyak ujian. Falaya'lamannallahu alladhina sadaku. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan ujian dan cobaan itu siapa yang berlaku jujur dan siapa yang berdusta. Betul-betul jujur dalam pengakuan imannya, dan ada juga yang berdusta. Allah Maha tahu. Am hasibal ladzina ya'maluna sayyiati ay yasbiquna sa'a ma yahkumun. Am hasibal ladzina ya'maluna sayyiati. Apakah orang-orang yang melakukan maksiat, menentang kebenaran, menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk mereka mendahului kami? Mereka menyangka bahwa kami tidak akan menghukumnya, atau kami tidak mendengarkan ucapannya, atau kami tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Sa'amayahkumun. Betapa jelek apa yang mereka sangkakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at wa huwa as-sami'ul 'alim. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala pasti akan datang. Hari kiamat akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua akan mempertanggungjawabkan perbuatan masing-masing, dan semua akan berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu, laisa bainahu wa bainahu turjuman." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali dia akan berhadapan dan berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang lain, tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disampaikan kepadanya tentang apa yang pernah dia lakukan, dan tidak ada yang bisa dia ucapkan kecuali iya wahai Rabbku. Harus dia mengakui semua apa yang dia lakukan, dari kebaikan dan kejelekan. Bahwa sami'ul alim, dan dia Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi." Barang siapa yang jihad, maka dia jihad untuk dirinya sendiri. Artinya kebaikan yang dia peroleh dari jihad fisabilillah untuk dirinya sendiri, dan bukan untuk siapa-siapa. Bukan cuma jihad, bahkan seluruh apa yang dilakukan oleh anak cucu Adam dari kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Masya Allah. Inna Allah laghaniyun 'anil 'alamin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha kaya dari semesta alam ini. Ini yang dikatakan al-ghinal mutlaq, kekayaan mutlak. Allah memerintahkan kita ruku sujud, puasa dengan menahan lapar dan dahaga. Bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, dalam artian Allah butuh dengan rukuk sujud kita. La. Rukuk sujud kita, lapar dahaga kita karena puasa kita, itu untuk diri kita masing-masing. Baik. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama hiya a'malukum uhsiha lakum tsumma uwaffikum iyyaha." Apa yang kalian lakukan itu adalah amalan kalian, aku kumpulkan untuk kalian, kemudian aku membalasi dan mengganjarinya. Paman wajada khairan falyahmadillah. Maka barang siapa yang dapati kebaikan dari apa yang dia lakukan, maka silakan dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsah. Dan barang siapa yang mendapati selain itu, maka jangan pernah dia menyesali kecuali dirinya sendiri. Jangan pernah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Walladzina amanu wa 'amilussalihati lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsana alladzi kanu ya'malun. Masyaallah. Ini semuanya busyra, berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu wa 'amilussalihati, dan adapun orang-orang yang beriman, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada rasulnya, wa 'amilussalihati, dan beramal saleh, amal saleh yang dibangun di atas iman, lalu kafiran anhum sayyatihim, maka niscaya kami akan menghapuskan dari mereka dosa-dosa mereka, walanajziyannahum ahsana alladzi kanu ya'malun, dan kami akan balasi ganjari untuk amal saleh yang mereka lakukan lebih baik dari apa yang mereka lakukan, lebih baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, man jaa bil hasanati falahu 'ashru amsalha. Barang siapa yang datang membawa satu amal saleh, maka untuknya 10 kali lipat. Masya Allah. Baik. Sedekah yang kita keluarkan, kata Allah Subhanahu wa taala, kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Sama seperti satu biji gandum ditanam, kemudian muncul 7 batang, setiap batangnya membuahkan 100. Bukan dan tidak cukup 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Masya Allah. Wasainal insana biwalidayhi husna. Dan kami wasiatkan kepada manusia ini agar supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ihsan. Baik. Berbuat ihsan. Ihsan ini ada yang wajib. Barakallahu fikum. Untuk dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan ini adalah satu amalan yang luar biasa. Karena Allah Subhanahu wa taala menggandengkan haknya untuk diesakan dan ditauhidkan dengan hak orang tua untuk dimuliakan, dihormati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Allah telah menetapkan, mewajibkan atas kalian untuk kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana. Dan Allah pun mewajibkan kepada kalian untuk berlaku baik, berlaku ihsan kepada kedua orang tua kalian. Ini adalah pintu dari pintu-pintu surga. Berbuat baik, berbakti untuk kedua orang tua. Masya Allah. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau kedua orang tua kalian ini memaksa kalian untuk mempersekutukan aku, kata Allah, ma laysa laka bihi ilmun, yang engkau tidak memiliki ilmu padanya, tidak ada hujjah, tidak ada alasan untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa kira-kira alasannya? Apa alasan orang-orang untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apa yang kalian harapkan dari selain Allah tabaraka wa taala? Sehingga memang tidak ada hujjah, tidak ada alasan bagi siapapun untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala atau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang disembah-sembah ini tidak pernah membantu Allah Subhanahu wa taala dalam proses penciptaan, tidak memiliki andil, tidak juga memiliki ciptaan tersendiri selain ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekali lagi tidak ada hujjah sama sekali yang dipegang oleh orang-orang untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala atau untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar supaya kita tidak kelewatan dalam berbuat baik. Baik, ada batasannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In jahadaka li tusyrika bi," kalau keduanya mengajak bahkan memaksa engkau untuk mempersekutukan aku, "ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma." Baik, maka jangan kalian mentaatinya. Baik. Di ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "wa sahibhuma fid dunya ma'rufa," dalam surah Luqman. Baik. "Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa," dan pergaulilah mereka walaupun orang tua itu kafir. Walaupun orang tua musyrik, tetap pergauli mereka dengan pergaulan yang bagus di dunia ini. Kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan kita penuhi. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, pengobatan seandainya mereka sakit, dipenuhi. Apalagi tentu kalau orang tua kita adalah seorang muslim-muslimah, lebih kita muliakan lagi, lebih kita hormati lagi, lebih kita melayani lagi. Baik. Akan tetapi ketika mereka mengajak kepada kejelekan, maka la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada satu ketaatan pun untuk siapapun dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kepada aku kalian akan dikembalikan semuanya. Semuanya tanpa kecuali. Fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian aku akan menghabarkan kepada kalian apa yang dulunya kalian lakukan. Masya Allah. Baik. Tidak ada seorang pun kecuali dia akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala di pengadilan hari akhirat. Dimintai pertanggungjawaban semuanya. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati lanudkhilannahum fis shalihin. Dan adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, lanudkhilannahum fis shalihin, niscaya kami akan masukkan dan gabungkan mereka bersama dengan orang-orang saleh yang lainnya. Dan ini doa dari kalangan para anbiya war rusul, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Masukkanlah aku ya Allah dengan rahmatmu ke dalam golongan-golongan orang yang saleh. Baik. Ini harapan kita menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang baik, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasul-Nya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Dan di antara manusia ada yang berkata, ada yang menyatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Kalau dia disakiti, dia diganggu karena dia nampaknya berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Dia anggap gangguan orang itu seperti adab dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini orang-orang munafikin. Walain jaa'a nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum. Kalau datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yani dalam peperangan, kalau pas kaum muslimin kalah, oh mereka paling banyak komentarnya, paling banyak ngomelnya, la haula wa quwwata illa billah, paling banyak protesnya. Walain jaa nasrun min rabbika la yaquluna inna kunna ma'akum. Dan kalau datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka ini orang-orang yang munafikin ini mengatakan inna kunna ma'akum. Oh, tidakkah kita bersama dengan kalian? Baik. Kita kan sama-sama. Baik. Awalaysa Allahu bi'alama bima fi suduril alamin. Orang-orang munafikin ini barakallahu fikum. Ketika Islam merambah ke kota Madinah dan mulai dijadikan keyakinan dan diikuti oleh orang-orang yang menduduki kota Madinah sebagai penduduk, tersebar kaum muslimin di sana, satu demi satu rumah tangga masuk Islam mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih ada di antara mereka yang tetap kukuh dengan kesyirikan dan kekufurannya. Barakallahu fikum. Masih ada yang di antara mereka terang-terangan dengan kekufurannya. Akan tetapi setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan mutlak bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin di perang Badar, maka tidak ada jalan lain untuk mereka-mereka yang kafir ini kecuali harus menyatakan diri sebagai seorang muslim mukmin. Dia harus menyatakan diri sebagai seorang muslim. Syahadat mereka tujuannya agar supaya mereka tidak terganggu, tidak terganggu jiwanya dan tidak terganggu hartanya. Tapi tetap barakallahu fikum, keadaan mereka akan nampak dan senantiasa nampak, karena ciri-cirinya telah dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat dalam Al-Qur'an, demikian pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan disebut nama-nama mereka satu demi satu. La hawla wala quwata illa billah. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada setiap manusia? Baik. Ucapan di bibir tidak sama dengan apa yang dalam hati. Nasallahu salamat wal afiyah. Falyata'ammalil 'abdu siyaqa hadhihi al-ayat. Maka silakan setiap hamba memperhatikan dari ayat-ayat yang dibacakan tadi. Ma tadammanathu min al-ibari wa kunuzil hikam, apa yang dikandunginya dari pelajaran-pelajaran dan kunuz, harta benda berupa hikmah. Fa inna nasa idza ursila ilaihim rusulu baina amrayn, karena manusia-manusia ini kalau diutus kepada mereka rasul dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka mereka salah satu di antara dua kemungkinan. Imma yaqulu adhum amanna, sebagian di antara mereka akan mengatakan kami telah beriman. Baik. Wa imma alla yaqulu dzalik. Atau mereka tidak mau menyatakan diri sebagai seorang mukmin. Bal yastamirru 'ala sayyiati wal kufur. Bahkan mereka tetap terus menerus di atas kejelekannya dan kekufurannya. Faman qala amanna imtahanahu rabbuhu. Maka barang siapa yang telah menyatakan kami beriman, orang yang menyatakan diri beriman, inilah yang imtahanahu rabbuhu, yang diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabtalahu, dites. Wafatanahu, taib. Wal fitnatu al-ibtila'u wal ikhtibar. Fitnah yang dimaksud sini adalah ujian, cobaan. Wal yastabina as-sadiqu minal kadib. Ujian dan cobaan ini untuk memisahkan dan membedakan mana yang jujur dalam pengakuan imannya dan mana yang dusta. Wa man lam yakul amanna fala yahsabu indahu fala yahsab annahu yu'jizu Allah wa yafutuhu wa yasbiquhu. Dan ada pun orang yang tidak mengatakan iman, bahkan menentang kebenaran ini, maka jangan pernah dia menyangka bahwa dia bisa menjadikan Allah Subhanahu wa taala terkecoh, lemah, atau Allah luput dari dirinya dan bisa mendahului Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah dia menyangka yang seperti itu. Fa innahu innama yatwi al-marahil fi yadayhi. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yatwi al-marahil fi yadayhi. Allah Subhanahu wa taala melihat, melipat, barakallahu fiik, al-marahil. Marahilnya adalah tahapan-tahapan di kedua tangannya. Wa kaifa yafirru al-mar'u anhu bidambihi idza kana tutwa fi yadayhi al-marahil. Bagaimana bisa orang lari dari Allah Subhanahu wa taala dengan dosa-dosanya? Bagaimana bisa orang menghindar dari Allah Subhanahu wa taala dengan maksiatnya? Idza kana tutwa fi yadayhi al-marahil, sementara di tangan Allah Subhanahu wa taala dilipat-lipat tahapan-tahapan kehidupan, semuanya akan melewati apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Barakallahu fikum. Kehidupan, setelah itu kematian, kebangkitan, kemudian hisab. Tidak akan ada yang bisa menghindar dari ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini. Faman amana birrusul wa ata'ahum, maka barang siapa yang mengimani rasul dan mentaati mereka, adahu a'da'uhu wa adauhu, maka mereka akan dimusuhi oleh orang-orang kafir, oleh musuh-musuh mereka, dan mereka akan disakiti oleh orang-orang kafir. Fabutuliya bima yu'limuhu, maka orang-orang yang beriman ini dicoba, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang menyakitkan mereka. Wa illam yu'min bihim wa lam yut'im wa lam yuti'hum, dan apabila ketika mereka tidak mau beriman kepada rasul yang diutus kepada mereka dan tidak mentaati rasul itu, uqiba fid dunya wal akhirah, maka dia akan dihukum, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di hari akhirat. Fahasala lahu ma yu'limuhu, maka terjadilah pada dia apa yang menyakitkannya. Wa kana hadzal mu'lim lahu a'dama alaman wa adwa min alami ittiba'ihim. Maka orang kafir ini yang tidak mau mengikuti rasul yang diutus kepada mereka, dia akan mendapatkan penyiksaan di dunia dan di hari akhirat, dan penyiksaan atau siksaan yang mereka dapati lebih besar daripada siksaan atau penderitaan yang didapati oleh orang-orang yang mengikuti para rasul. Semua mendapatkan siksaan, barakallahu fikum. Semua tersakiti. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun." Wahai orang-orang yang beriman, usai perang, kalau kalian merasa sakit dengan tusukan sayatan, sabetan pedang, barakallahu fikum, lelah letih, intakunu ta'lamun fa innahum ya'lamun, juga mereka orang-orang kafir itu sakit, mereka juga menderita, mereka capek, lelah juga. Terus apa yang membedakannya? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka tidak harapkan. Dengan asyhadah yang kalian peroleh, kalian mendapatkan predikat yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni asyuhada. Masya Allah, kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasa sakit dia rasakan hanya seketika mereka di dunia ini saja. Begitu mereka meninggal dunia, mereka merasa nikmat. Sementara orang kafir siksa, menderita di dunia ini, dan berlanjut penderitaan itu ke alam akhirat. Wal'iyadu billah. Fala budda min husulil alam li kulli nafsin amanat aw ragibat anil iman. Maka harus dan mesti terjadi yang namanya sakit. Mesti terjadi yang namanya tersiksa, menderita, mesti. Li kulli nafsin amanat, bagi setiap orang, apakah dia beriman atau tidak mau beriman, sama-sama sakit, sama-sama menderita. Lakinnal mu'min yahsul lahul alamu fid dunya ibtida'an. Akan tetapi orang-orang mukmin, rasa sakit, penderitaan yang dia dapati di dalam menjalani jalan Allah Subhanahu wa taala ini dari musuh-musuh mereka, ini hanya di dunia saja. Tsumma takunu lahul aqibatu fid dunya wal akhirah. Kemudian kemenangan akan diraih oleh mereka di dunia dan di hari akhir. Wal mu'ridu anil iman, dan adapun orang yang berpaling dari iman, tahsul lahu alladzatu ibtida'an. Adapun orang yang berpaling dari keimanan, mereka mungkin dapatkan kelezatan, kenikmatan. Tapi itu pun kalau mereka dapati. Tsumma yasiru ila alamid daim. Kemudian setelah itu dia akan mendapati penderitaan selama-lamanya. Wa su'ila Syafi'i rahimahullah ayyuhuma afdalu lirrajul. Ayyumakkan aw yubtala. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ditanya, mana yang lebih utama untuk seseorang? Apakah diberi yumakkan, yakni enak-enak saja kehidupannya, aw yubtala, atau dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Faqala la yumakkan hatta yubtala. Maka beliau pun mengatakan tidak akan pernah dia diberikan ketenangan sampai dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ibtala ulul azmi minar rusul. Ulil azmi minar rusul. Jangankan manusia biasa, rasul saja, ulul azmi minar rusul bahkan diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma sabaru makkanahum, maka ketika mereka bersabar dengan ujian dan cobaan itu, maka Allah berikan kekokohan kepada mereka, ketenangan kepada mereka, kebaikan kepada mereka. Fala yadhunna ahadum annahu yakhlusu minnal alamil battah, maka jangan pernah ada seorang pun menyangka bahwa dia akan terbebas dari rasa sakit, derita, masalah. Jangan pernah ada orang menyangka dengan sangkaan ini. Wa inna ma yatafawatu ahlul alami fil uqul fa aqaluhum man ba'a alaman mustamirran azima bi alamin munqati'in yasir wa ashqahum man ba'a alamal munqati' al yasir bi alamil azimil mustamir. Wa inna ma yatafawatu ahlul alami fil uqul. Sesungguhnya berbedanya orang-orang dalam merasakan penderitaan ini sesuai dengan akal mereka. Fa'aqaluhum, maka orang yang paling berakal, Mamba'a alaman mustamirran aziman bi alamin munqati'in yasir. Dia menjual penderitaan selama-lamanya dan terus-menerus dengan penderitaan yang sementara, yang sedikit. Dia rela dengan apa yang ada di dunia ini dari rasa sakit dan penderitaan untuk mendapatkan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan di hari akhirat terus-menerus. Wa asqahum, dan orang yang paling sengsaranya, yang paling tidak berakalnya, mamba'a alamal munqati' al-yasir, dia menjual penderitaan yang sedikit lagi sesaat dengan penderitaan yang sangat besar dan terus menerus. La haula wa illa billah. Dia memilih penderitaan abadi di dalam api neraka. Fa'inkila, kalau ada yang bertanya, kaifa yakhtarul aqilu hadha? Kalau ada yang bertanya, bagaimana bisa seorang yang berakal lebih memilih penderitaan sesaat dan sedikit ini ketimbang penderitaan yang terus-menerus dan lagi besar? Qila alhamilu ala hadha an-naqdu wan-nasi'ah. Baik. Yang membawa mereka untuk memilih ini adalah an-naqd, tunai, dan nasi'ah. Baik. Wan nafsu muwakkalatun bihubbil ajil. Dan jiwa ini lebih cenderung mencintai yang ada sekarang. Barakallahu fiikum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kalla bal tuhibbunal 'ajilah." Tidak, sama sekali tidak seperti apa yang kalian sangka. Bal tuhibbunal 'ajilah, bahkan kalian ini senang yang saat ini. Senang yang disegerakan. Ini senang dunia. Wa tadarunal akhirah, dan kalian membiarkan akhirat. Kalian tidak peduli dengan urusan akhirat kalian. Pokoknya bisa makan, bisa senang-senang, bisa enak-enak di dunia ini. Selesai itu. Ini kebanyakan orang. Tapi orang-orang yang beriman, dia tidak peduli dengan masalah yang seperti ini. Yang penting dia bagaimana dia di hari akhirat. Karena di dunia ini sangatlah sementara dan perjalanan sangat cepat. Jadi sesaat lagi orang akan tiba. Jadi penderitaan akan selesai dengan kematian. Kalau dia adalah orang mukmin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebelum dia meninggal dunia sudah ada busyra dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sebelum mati sudah ada busyra. Masya Allah. Inna haula yuhibbunal ajilah. Sungguhnya mereka-mereka ini orang kafir, yuhibbunal ajilah. Mereka sangat senang dengan sesuatu yang disegerakan, yakni dunia ini. Barakallahu fikum. Makanya kita sering contohkan, seandainya pahala salat 27 ini barakallahu fikum dikonkretkan dalam bentuk dana, barakallahu fikum. Baik. Misalnya 27, anggaplah 27 ribu. Siapa yang sholat jamaah, dia akan diberi duit cash 27 ribu. Sekali sholat, kali 5 jom. Barakallahu fikum. Niscaya akan Anda mendapati masjid full setiap waktu sholat. Akan tetapi 27 ini dalam bentuk pahala barakallahu fikum yang akan dia dapatkan nanti pastinya di hari akhirat. sehingga orang tidak begitu tergugah untuk mendatangi sholat-sholat jamaah. Baik. Seandainya di masjid kita ini kita bagi-bagi, masya Allah, satu kali sholat dibagi 27.000 satu orang, tak. Baik, masya Allah, lorong-lorong ini akan penuh dengan orang-orang melakukan sholat. Sampai ke sana. Barakallahu fiik. Bahkan orang rela tunggu. Baik, rela menunggu waktu sholat berikut. Paling mengucapkan mereka, kurang apa ya, tinggal lomba tunggu. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamuna ma fihima." Seandainya mereka mengetahui apa yang ada dalam apa keutamaan di dalam dua salat ini. Taib Isya dan Subuh. Taib, seandainya orang-orang munafikin tahu keutamaan dua salat ini, bagaimana pahalanya? La'atauhuma walau habwa. Niscaya mereka tetap akan mendatangi salat jamaah ini, Isya dengan Subuh, walaupun dalam keadaan merangkak-rangkak. Subhanallah. Mereka akan datang ditandu pakai roda-roda, pakai apapun. Mereka akan datang ke tempat melakukan dan melaksanakan sholat lima waktu. Masya Allah. Inna haula yuhibbuna al-ajilah. Mereka ini orang-orang kufar, yuhibbuna al-ajilah. Mereka senang sesuatu yang disegerakan di dunia ini. Wa daruna wara'ahum yawman tsaqila, dan mereka membiarkan hari yang ada di belakang mereka ini, dia yang merupakan hari yang sangat berat untuk mereka lewati. Sangat berat untuk mereka jalani. Karena penuh dengan siksaan. Wa hadha yahsul li kulli ahad. Wa hadha yahsul li kulli ahad. Dan ini terjadi pada setiap orang, fa'inal insana madani atau muduni bitaba', karena manusia ini secara tabiat suka berkumpul. La budallahu ayyisha ma'an nas. Dia tidak bisa berdiri sendiri, hidup sendiri. Dia harus hidup bersama dengan orang lain. Wan nasu lahum iradatun wa tasawwurat. Sementara manusia ini memiliki apa? Iradat, keinginan-keinginan. Baik. Tasawwurat, yakni pandangan-pandangan, pemikiran-pemikiran, tabiat-tabiat yang berbeda-beda. Baik. Naluri yang berbeda-beda. Fayatlubuna minhu ayyuwafiqahum 'alaiha. Maka orang-orang pun akan meminta dia untuk mencocokinya. Fa'ilam yuwafiquhum adawhu wa'adzabuhu. Kalau mereka, kalau dia tidak mencocoki orang-orang ini dengan keinginannya, mereka akan disakiti, mereka akan diadab, disiksa. Wa in wafaqahum hasalalahul adza wal adzab. Wa in wafaqahum, kalaupun mereka mencocoki, kalaupun dia mencocoki orang-orang, baik, hasalalahul adza wal adzab, tetap ada dia disakiti dan disiksa. Taratan minhum wa taratan min ghairihim. Terkadang dari orang lain atau dari orang yang dia cocoki ini. Sudah masuk waktu. Tabarakallahu fikum. Ini asrar rahasia, barakallahu fikum. Baik. Intinya bahwa setiap orang di antara kita menderita dan tersiksa. Nah, tinggal penderitaan ini dan siksaannya ini, barakallahu fikum, akan terputus di dunia ini atau tidak. Maka berbahagialah orang-orang yang lebih mendahulukan siksanya dia di dunia ini, disakitinya dia di dunia ini, barakallahu fikum, oleh orang-orang kufar, oleh orang-orang munafikin dan yang lainnya, kemudian tergantikan dengan kenikmatan hidup selama-lamanya di hari akhirat. Dan yang paling bodoh di antara orang-orang adalah barakallahu fikum tersiksa di dunia ini, lagi kemudian juga tersiksa di hari akhirat. Wala hawla wala quwata illa billah. Ini yang bisa kita sampaikan barakallahu fikum. Kita tutup dengan kepada majelis subhanallahi walhamdulillah.